akan menari tercipta sebuah syair yang indah, kisah cinta anak remaja yang sedang main api asmara. Asmara, asmara. Hari ini ku tak peduli dengan apa yang nanti terjadi. Mungkinkah memang cinta itu abadi, ada juga yang datang dan pergi. Asmara, asmara. Asmara.